berlari mengejar matahari, melalui rintangan berduri. Aku akan terus mengejar mimpi, sampai mati ku takkan berhenti. Walau tak abadi, tapi ku mengerti arti dari hidup ini. Walau hidup ini hanyalah sekali, ku tak akan. Berlari mengejar matahari.